Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah al-Kabir al-Azim, yang maha besar, yang maha agung. Wa huwa alladhi lahu al-kibriya'u na'tan wal-'azamatu wasfan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya baginya, hanya milik Allah al-kibriya, kebesaran sebagai sifatnya, na'atnya sifat. Wal-azamatu, dan demikian pula keagungan sebagai sifatnya. Mana dua perkara ini, yakni al-kibriya wal-azamah, merupakan sifat yang lazimah yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala kosong dari kemahabesarannya dan dari kemahaagungannya. Atau diserang dengan sifat zatiyah, yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Dua nama ini, Al-Kabir, Al-Azim, ataupun sifat yang terkandung di dalamnya Al-Kibriya wal-Azamah, memiliki kedekatan makna. Ya, akan tetapi ada sisi perbedaannya sebagaimana nanti akan kita baca pada dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'allif di sini. قال تعالى في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى telah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi diistilahkan juga dengan hadis ilahi, dan hadis qudsi termasuk di antara kalamullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berbicara. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam ta'liq disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Kibriya'u Ridai Wal-Azamatu Izari Faman naza'ani shay'an minhuma azzabtuhu. Al-Kibriya, kebesaran, adalah ridai. Rida maknanya dalam bahasa kita ini pakaian yang digunakan untuk atau selembar pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh atas. Wal-azamah, sedangkan keagungan adalah izari. Izar, ya, maknanya yakni pakaian atau selembar pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh bawah. Ini izar, ya, bagian tubuh atas, ya, pakaiannya namanya rida. Jadi kalangan masyarakat Arab ini salah satu jenis pakaian mereka selain gamis atau selain apa yang diistilahkan kita di sini dengan jubah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ya memakai pasangan izar dengan rida ini, terkadang memakai gamis, dan beliau lebih menyukai jenis gamis dikarenakan lebih tertutup. Ya. Adapun izar, kalau seorang mengangkat tangannya, ini akan terlihat. Ya, sampai. Tayyib. Selanjutnya Allah menyatakan, setelah Allah menjelaskan bahwa Al-Kibriya, kebesaran, ya, ini adalah ridai, ya, ridaku, ya, sedangkan Al-Azamah, keagungan, adalah izarku. Allah selanjutnya menyatakan, faman naza'ani syai'an minhuma azabtuhu. Maka siapapun yang naza'ani, ya, menyaingiku dalam sesuatu di antara keduanya, merasa besar, merasa agung, ya, ini termasuk di antara jenis kibir, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk ke dalam jannah, artinya akan diazab di dalam neraka, siapapun yang di dalam hatinya ada seberat darah yang dari kesombongan. Ya, di sini dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman naza'ani syai'an minhuma azabtuhu." Maka siapapun, ya, yang menyaingiku dalam salah satu di antara keduanya, maka aku akan mengazabnya. Ya, termasuk di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada al-mutakabbir, ya, orang yang merasa besar, orang yang sombong, ya, pada ketika dikumpulkan, ya, manusia di mahsyar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan azab orang tersebut dengan dijadikannya ukurannya, ya, sebesar semut, zarrah, ya. Ya, bentuknya bentuk manusia, ya, tetapi ukurannya ukuran semut, di mana, ya, manusia akan menginjak-injaknya, ya. Dan ini sebagai hukuman atas perbuatannya ketika di dunia merasa besar, ya, di atas yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hinakan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, tubuhnya sedemikian kecil dan diinjak-injak oleh manusia. Ya, balasan yang setimpal atas kesombongan ketika dia hidup di dunia. Waliyallahu. Kemudian terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau memiliki karya tulis berjudul Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kemudian beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, ya, beliau syarah, ya, yang kemudian dari syarahnya ini ditranskrip atau ditafrik, ya. Nah, pada halaman yang ke-100 dari kitab tersebut, ini sudah dicetak Muassasah Ibn Utsaimin. Pada halaman ke-100 beliau ditanya tentang hadis ini, apakah kita menetapkan rida dan izar, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, "Na'am. Nusbitu lillahi ma athbathahu Allah li nafsihi." Ya. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Ya, sebagaimana pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya rida dan izar. Kemudian alaisa Allah taala qala lana wa nahnu bashar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni tentang kita manusia, ya, wa nahnu bashar, di mana kita ini manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-26, wa libasut taqwa dzalika khair, ya, dan pakaian ketakwaan ini lebih baik. Pakaian ketakwaan ini adalah perkara yang lebih baik. Di mana kita tahu ketakwaan ini sifat, ya, bagaimana seorang menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, semuanya karena menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari azabnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai pakaian. Ya, menyebutnya sebagai pakaian. Baik. Fattaqwa, kata Al-Imam Al-Utsaimin, fattaqwa la yalbasuhal insan. Di mana ketakwaan bukan sesuatu yang dipakai, ya, oleh seorang manusia, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengistilahkannya dengan libas. Dipahami, ya? Dengan libas. Libasut taqwa wa libasut taqwa dzalika khair. Sehingga dari sini kita mengetahui, memahami, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ketakwaan yang ada pada seseorang, ya, dengan pakaian, ya, itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya maknawi, ya, bukan hissi, bukan pakaian seperti yang ini, tetapi sesuatu yang sifatnya maknawi. Fayajibu an nusbita lillahi ma asbatahu li nafsihi. Walakin biduni tamtsilin. Sehingga wajib bagi kita untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Akan tetapi ya, tidak boleh bagi kita untuk mentamtsil, yakni mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Semua dari sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk. Baik. Kemudian di hadis ini, hadis qudsi ini ya, disebutkan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Di sini menunjukkan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab beliau Bayan Talbis al-Jahmiyah. Kitab ini ada yang tercetak sekitar 10 jilid ya. Pada jilid yang ke-7 beliau menjelaskan ya, makna dari kalam beliau di sini menunjukkan bahwa al-kibriya itu a'la atau arfa minal azamah. Yang dipetik faedah dari hadis ini bahwa al-kibriya ya, ini lebih tinggi daripada al-azamah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-kibriya uridai. Rida maknanya kan dalam bahasa kita pakaian atas ya, pakaian untuk menutup bagian tubuh atas, sedangkan izar pakaian bawah. Ya. Baik. Oleh karenanya kata Syekhul Islam, kita di dalam salat ya, ketika masuk ke dalam salat dengan apa? Dengan takbiratul ihram ya. Sahih? Atau dengan nawa itu? Ya, takbiratul ihram ya. Ya. Baik. Kita masuk sah ke dalam salat kita dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Tidak sah kita dengan ucapan Allahu A'zam. Itu Abu Hari. Abu Hari yuafikuni. Ya. Jadi tidak sah ya, seorang walaupun secara makna ya, Al-Kabir, Al-Azim ini ada kedekatan makna tadi sudah disebutkan di awal ya. Ya, tetapi di sini ya, Al-Kibriya ini lebih tinggi, lebih agung, sehingga seorang ketika masuk ke dalam salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Sebagaimana yang beliau sebutkan, tidak sah juga seorang dalam salat mengucapkan Allahu Al-Kabir ya, Allah yang maha besar, tetapi dengan Akbar ya, seperti itu. Kemudian wa ma'ani al-kibriya wal-azamah naw'ani, dan makna-makna dari al-kibriya dan al-azamah ini ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, yarji'u ila sifatihi, di mana makna tersebut kembalinya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu jami'a ma'ani al-'azamati wal jalal, di mana hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh dari makna-makna keagungan dan kemuliaan. Wal quwwati wal 'izzah, kekuatan dan keperkasaan. Wa kamalil qudrati, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wasa'atil ilmi, keluasan ilmunya, wa kamalil majdi, dan kesempurnaan kemuliaannya, wa ghairiha min awsafil azamati wal kibriya, dan yang lainnya dari sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Jadi makna dari al-kibriya dan al-azamah kembali kepada seluruh makna-makna keagungan dan kemuliaan serta keperkasaan, dan termasuk dalamnya keluasan, kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min 'azamatihi, di antara kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, anna as-samawati wal arda jami'aha, ba seluruh langit dan bumi, seluruh langit dan bumi, kakhardalatin, seperti sebiji sawi, ya, satu butir biji sawi, fi kafir rahman, di sini al-imam As-Sa'di menyebutkan tentang salah satu sifat di antara sifat Allah, yakni al-kaf. Ya, al-kaf dalam bahasa kita maknanya telapak tangan. Baik. Dan kita mengimani yang demikian karena telah datang pensifatan yang demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah ini bersabda, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kafir rahman fatarbu fi kafir rahmani hatta takuna a'dama min al-jabali. Al-hadith. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang bersedekah dengan satu sedekah min tayyibin, dari sesuatu yang baik. Cara untuk mendapatkan rezeki yang dia sedekahkan itu cara yang baik. Demikian pula yang dia sedekahkan yang baik-baik, bukan yang sudah tidak minat, ya, baru diberikan kepada orang, bukan. Oleh karena itu dalam asar Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan meraih derajat al-bir, derajat sebagai seorang yang baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian sendiri menyenangi, mencintai. Ini bukan sesuatu yang sudah tidak butuh baru diberikan, bukan. Tapi yang dia senang, ya, sehingga kata beliau, tidaklah aku menyukai sesuatu kecuali aku akan berusaha, yakni kecuali aku berusaha untuk menginfakkan sesuatu yang aku sukai tadi. Kemudian pada hadis Nabi menyatakan, wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik, illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi, tidaklah yang dari infak seorang dari sesuatu yang baik tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Dan kita ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki ya tangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan ya tentang ucapan orang-orang Yahudi ketika mereka menyatakan yadullahi maglulah, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ya, kenapa Yahudi mengatakan demikian? Dan Yahudi ini orang-orang yang paling tidak beradab, ya, paling durhaka dari makhluk-makhluk yang ada. Di antaranya ucapan-ucapan yang jelek yang mereka katakan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya terbelenggu, ya, karena mereka melihat sebagian kok ada yang kaya, sebagian ada yang miskin, kok enggak dibikin kaya semua kalau Allah Maha Kaya. Ya, maka Allah menyatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagian diberikan kelapangan, sebagian diberikan kesempitan. Ada yang dengan kelapangan itu semakin menjadikan seorang itu baik, dan ada justru dengan diberikan kelapangan rizki menjadikan seorang itu semakin buruk keadaannya. Ada sebagian orang diberikan kesempitan rizki menjadi kebaikan baginya, tetapi ada juga yang diberikan kesempitan rizki menjadikan kejelekan baginya. Semuanya kembali kepada kemahikmahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya itu yang akan menempati jannah dan siapa yang pantasnya masuk ke dalam neraka. Kemudian wa in kanat tamratan, meskipun sedekah tadi hanya sebutir korma, ya sebutir korma. Fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'zama minal jabali, maka satu butir korma ini akan berkembang di telapak tangan Ar-Rahman hingga menjadi besar dan lebih besar dibandingkan sebuah gunung. Hatta takuna a'zama minal jabal. Jadi pada hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menyebutkan tentang sifat kaf. Jadi yang dalam bahasa kita maknanya telapak tangan, dan kita mengimani, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit yang tujuh lapis yang demikian besar tersebut, ya, itu di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih, ya, kecuali, ya, seperti sebutir biji sawi. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kama qala dzalika Ibnu Abbas, sebagaimana hal yang demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan pada ta'liq, yakni pada tafsir Ibnu Jarir. Dan karena ini perkara yang sifatnya gaib, meskipun ini dari ucapan Ibnu Abbas, secara hukum fi hukmil marfu', ya, secara hukum-hukumnya, ya, hukum sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, antara ayat yang menunjukkan, ya, kemahagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67, wa man qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih. Dan tidaklah mereka, ya, orang-orang musyrik mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi seluruhnya yang 7 lapis, ya, yang demikian besar, kita ya dibandingkan bumi saja tidak ada apa-apanya. Sementara bumi ya, seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul kiamah. Kemudian was-samawati matwiyatun biyaminih, dan seluruh langit yang 7 lapis matwiyatun biyaminih pada hari kiamat tersebut akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Ya, dari sini kita melihat ya, dalil-dalil yang sangat banyak yang menetapkan tentang sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik penyebutannya dengan yad, penyebutannya dengan yamin, penyebutannya dengan kaf, ya, bahkan yang penyebutannya dengan isbi' ya, atau usbu' atau isba', ya, boleh harokatnya diganti harokat yang manapun sah. Termasuk di sini qabdatuhu al-ard, qabdatuhu yaumal qiyamah, digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah, yang menunjukkan ya tidaklah menggenggam ini kecuali sesuatu ya yang memiliki apa, memiliki tangan. Oleh karena itu mereka, orang-orang yang mengingkari sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkannya ya, maka mereka menentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan tentang dirinya ya, mereka merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini kita juga mengetahui mereka dari sisi ini lebih jelek dibandingkan siapa? Yahudi. Karena Yahudi mengimani Allah memiliki apa? Memiliki tangan. Ya, mereka menyatakan yadullah maghlulah. Jadi orang-orang semisal Asy'ariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Kemudian mereka mengatakan maksud yad di situ ya adalah nikmat. Ya. Kedua nikmat Allah terbentang. Benar? Tidak benar, nikmat Allah tidak terhingga. Ya, dari mana mereka menetapkan nikmat Allah hanya dua? Baik. Kemudian ayat berikutnya. Pada surat Fatir di ayat yang ke-41, di antara yang menunjukkan kemahabesaran, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menahan seluruh langit dan bumi untuk tidak lenyap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit ya, tanpa tiang yang menyangganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan ya, langit-langit tersebut. Demikian pula dengan bumi yang kokoh ini yang kita tinggal di atas permukaannya. Allah menyatakan wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Apabila keduanya, langit dan bumi, akan lenyap, maka tidak ada yang mampu menahannya seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha lembut lagi maha pengampun. kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaga keberadaan langit dan bumi hingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akhir dari kehidupan dunia ini. Kemudian falahu ta'ala al-'azamatu wal-kibriya'u al-wasfani alladhani la yuqadaru qadruhuma wa la yablughu al-'ibadu kunhahuma. Sehingga hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-'azamah wal kibriya, kemahaagungan dan kemahabesaran, al-wasfani alladhani, dua sifat yang la yuqadaru qadruhuma, tidak mampu ya seorang pun di antara makhluk-makhluk yakni untuk mengukur bagaimana kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa besarnya ya makhluk menunjukkan kemahabesaran Al-Khaliq. Dan berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kita mengetahui bahwa makhluk yang paling besar adalah apa? Arsy. Ya. Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana pada sebagian di antara asar ya dari Ibnu Abbas bahwa perbandingan antara ya langit dan bumi ya dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah firmankan ya dalam ayat kursi wasi'a kursiyyu samawati wal ard, ya kursi Allah seluas langit dan bumi. Pada asar tadi disebutkan tidaklah perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti yakni satu kilang yang mengikat baju-baju besi itu ya, cincin-cincin ini yang dilemparkan di tengah padang yang luas. Ya. Kemudian tidaklah perbandingan antara kursi Allah dengan arsy-Nya, ya, kecuali semisal itu pula. Ya, artinya luasnya dan besarnya arsy, ya, ini jauh lebih besar dibandingkan kursi Allah yang ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam ayat kursi tersebut, wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Sementara manusia untuk mengukur luasnya bumi saja sudah ya kepayahan seperti itu. Langit belum ada yang sampai ke langit pertama pun seperti itu. Dengan alat-alat modern yang mereka miliki. Ya, ke bulan saja masih masih impian begitu. Jadi kalau dulu kita dibohongi dengan gambar astronot yang di bulan itu. Kok di bulan ada angin, bendera Amerikanya berkibar-kibar ya. Di ruang hampa ada angin seperti itu. Nah ini menunjukkan sekali lagi ya bagaimana besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan yang lebih besar daripada arsy-Nya, ya, karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Ya, hanya saja yang kita ketahui kata beliau berdasarkan berita, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, makhluk yang terbesar adalah arsy-Nya yang meliputi ya seluruh ya makhluk-makhluk yang di bawahnya. Baik. untuk jenis yang kedua, insya Allah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Karena waktunya nanggung nanti terlalu siang. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahu bihamdik. Ada yang perlu punya satu kalimat. Wala yablugu al-ibadu kunhahuma. Ya. Dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh perangkat pengetahuan yang ada pada mereka, akal mereka, indera mereka, ya, tidak akan mampu untuk bisa mencapai hakikat dari dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya, kebesarannya, tidak akan mampu apalagi untuk bisa mengetahui hakikat seluruh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bagaimana lemahnya kita, bahwa akal kita tidak bisa berdiri sendiri lepas dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akal kita harus tunduk kepada apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kitabnya Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.